السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita akan melanjutkan bab yang baru. Sebelumnya kita telah membahas tentang sifat wasatiyah, sifat pertengahan yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah. Pertengahan di dalam pembahasan ibadah, pertengahan di dalam masalah asma wa sifat, pertengahan di dalam masalah qada wal qadar, pertengahan di dalam masalah iman antara khawarij dan murjiah, dan juga pertengahan tentang bagaimana sikap kita kepada para sahabat, antara orang-orang rafidah yang mengkafirkan para sahabat dengan orang-orang nawasib yang mereka mencela ahlul bait. Maka kita pertengahan. Ahlu sunnah adalah pertengahan. Hari ini bab yang kita bahas adalah maratibu dinil Islam, maratibu din al-islami, yaitu martabat yang ada di dalam agama Islam, tingkatan atau kedudukan yang ada di dalam agama Islam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dinullah ta'ala, agama Allah, alladhi ba'atha bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah mengutus nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنزل به هذا القرآن العظيم, dan dengan agama ini pula Allah menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. ولا يقبل من أحد بعد بعثة هذا النبي الكريم سواه, dan tidak akan diterima dari seorang pun selain daripada agama ini, yaitu terhitung setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengantarkan kita kepada Allah kecuali dinul Islam, agama Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, dan barang siapa yang mencari agama lain selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, dan orang tersebut yang memilih jalan lain selain daripada Islam, fil akhirati minal khasirin, di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Kemudian beliau berkata, wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah ada seseorang yang mendengar tentang diriku, yaitu tentang Nabi Muhammad di antara umat ini Yahudi wala Nasrani, apakah dia beragama Yahudi atau beragama Nasrani? Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih. Lalu orang ini yang mendengar tentang diriku dan dia berasal dari umat ini, terlepas apa agamanya, dan dia tidak, dan dia meninggal sebelum dia beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka, orang-orang yang kelak dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini ma'asyiral muslimin adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa yatakawwanu min thalathi maratib. Agama ini tersusun dari tiga tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-Iman, dan yang ketiga adalah al-Ihsan. Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ini namanya maratib ad-din. Ya, martabat yang ada di dalam agama, kedudukan-kedudukan yang ada di dalam agama Islam. Wa hadhihi al-maratib tashmalu dinallahi ta'ala kullaha. Dan tiga tingkatan ini mencakup agama secara keseluruhan. Bal inna kulla wahidatin min hadhihi al-maratib indal itlaq, bahkan semua, baik itu Islam atau itu iman atau itu ihsan, ketika dimutlakkan salah satunya, dia mencakup seluruh bagian dari agama. Jadi kalau saya mengatakan jadilah seorang muslim, kalimat saya titik sampai di situ. Maka dia mencakup semua hal yang ada dalam agama, baik itu akidah ataukah ibadah ataukah muamalah ataukah akhlak dan lain sebagainya. Begitupun ketika saya mengatakan jadilah anda orang yang beriman kepada Allah, maka dia mencakup seluruhnya, mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup muamalah, akhlak dan lain sebagainya. Begitupun ketika saya mengatakan jadilah orang-orang yang ihsan, dia mencakup seluruh agama, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan lain sebagainya. Tetapi seandainya kata-kata ini kita sebutkan beriring-iringan di dalam satu kalimat, maka setiap kata memiliki makna yang khusus. Misalnya saya mengatakan begini, kita harus menjadi orang-orang Islam yang naik tingkatan kepada iman. Jadi jangan sekedar kita berhenti sebagai orang Islam, tetapi harus kita naik ke martabat yang lebih tinggi, yaitu iman. Atau kaum muslimin misalnya, jadilah orang-orang yang mukmin. Artinya saya sebutkan dua kata di satu kalimat, di satu ungkapan. Maka Islam memiliki definisi, iman memiliki definisi. Islam tentunya kalau kita kembalikan kepada definisinya Nabi, ya Islam itu arkanul Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Atau kita istilahkan al-a'mal az-zahirah. Amal-amal yang nampak, itu namanya Islam. Adapun al-iman, dia sesuatu yang lebih dari Islam. Apa itu? Terkait dengan al-a'mal al-batinah. Amal-amal yang sifatnya batin berupa keyakinan. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ada enam. Ya. Artinya kalau Islam dia kaitannya dengan amalan-amalan yang zahir. Adapun iman dia terkait dengan perkara-perkara gaib yang sifatnya keyakinan. Jadi kalimat ini diistilahkan oleh para ulama dengan kalimat yang jika mereka bertemu, mereka akan berpisah. Artinya masing-masing dari mereka, yaitu Islam dan iman dan ihsan, memiliki definisinya masing-masing. Tetapi kalau mereka berpisah, mereka bersatu. Ya. Ketika mereka bertemu, mereka berpisah. Tapi saat mereka berpisah, mereka bertemu. Artinya, saat saya menyebut kata Islam dan iman di satu ungkapan, maka Islam memiliki definisi, iman juga memiliki definisi. Tetapi ketika saya menyebutkan salah satunya dan tidak menyebutkan yang lain, maka Islam mencakup seluruh bagian dari agama. Iman mencakup seluruh bagian dari agama. Begitupun ihsan. Begitupun ihsan. Nah, ini yang beliau sampaikan. Lalu dikatakan di sini, ai inda dzikri kulli wahidatin minha ala hiddatin tashmalu dinallahi ta'ala kullahu. Kalau kita menyebutkannya sendiri tanpa menyebutkan kata yang lain, kita harus jadi orang Islam. Maka dia mencakup seluruh bagian dari agama. Kita harus jadi orang yang beriman, dia mencakup seluruh isi agama. Kita harus menjadi orang yang ihsan, dia mencakup seluruh bagian dari agama. Tapi kalau saya mengatakan kita harus menjadi orang yang muslim, mukmin dan muhsin, maka masing-masing memiliki definisinya. Masing-masing memiliki apa definisinya. Amma inda dzikri hadhihi al-maratib majmu'atan aw dzukira ihdahuma maqrunatan bi dzikri al-ukhra. Adapun apabila tingkatan-tingkatan agama Islam, iman, ihsan disebutkan, ya, disebutkan secara keseluruhan, artinya di satu ungkapan Islam, iman, ihsan, atau disebutkan salah satunya lalu dikaitkan dengan yang lain. Contohnya, ka'an yudhkar al-islam wal-imanu ma'an. Contohnya, Islam dan iman disebutkan secara bersamaan. Atau, yudhkarul iman wal-ihsanu ma'an. Iman dan ihsan disebutkan berbarengan. Fa'inna kulla wahidatim minha tutlaku hina idzin ala syai'in mu'ayyanin min maratibiddin. Kalau Islam dan iman disebutkan dalam satu jumlah kalimat, atau iman dengan ihsan disebutkan dalam satu susunan kata, maka masing-masing memiliki pengertiannya yang khusus, kata beliau. Wa afdaluha hina idzin, maka kalau kita sebut satu-satu, ada Islam, iman, ihsan, maka kalau kita buat tingkatan, maka yang paling tinggi adalah al-ihsan. Kalau dalam definisi hadis, apa ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Itu Islam. Itu ihsan. Adapun di bawah ihsan, yaitu iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Beriman kepada rukun-rukun iman. Adapun Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah ya wa ita'iz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ini yang dimaksud dengan apa? Dimaksud dengan maratib ad-din. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau akan mengajak kita untuk lebih dalam memasuki martabat yang pertama, yaitu al-Islam. Di atas al-Islam, al-Iman. Di atas al-Iman adalah al-Ihsan. Coba kita masuki poin yang pertama. Al-Faslul Awwal al-Islam. Pasal yang pertama adalah al-Islam. Al-Islamu fil lughati al-inqiyad. Kata Islam, Islam. Secara bahasa artinya al-inqiyad. Tunduk. Menyerah. Pasrah. Jadi kalau saya katakan, ana muslim. Arti muslim secara bahasa artinya al-inqiyad, ketundukan. Menyerahkan diri, pasrah. Itu Islam. Jadi ketika seorang mengatakan saya muslim, artinya saya adalah orang yang tunduk, menyerah, menyerahkan diri saya, pasrah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya saya siap diatur oleh semua ketentuan-ketentuan Allah. Itu Islam. Amma fi syara', adapun secara pengertian syariat, fa itlaquhu halatan. Maka kata Islam ini memiliki dua kondisi. Coba kita lihat. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, an yutlaqa alal ifrad ghairu muqtarinin bidzikril iman. Ada kondisi di mana kita menyebutkan Islam tanpa disandingkan dengan iman, Islam. Tanpa disandingkan dengan iman, tapi Islam saja. Fahuwa hina idzin yuradu bihi ad-dinu kulluhu usuluhu wa furu'uhu. Ada pengertian Islam ketika kita sebut secara sendiri, Islam. Apa itu Islam? Islam. Islam kalau tidak dikaitkan dengan kata-kata yang lain, maka pengertiannya adalah ad-din, agama secara keseluruhan. Baik itu usul, perkara-perkara yang dasar, akidah, ataupun furu'. Nah, Islam mencakup itu semua. Ketika dia tidak dikaitkan dengan kata yang lain. Min i'tiqadat wa aqwal wa af'al. Baik itu keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Itu semua mencakup kata Islam. Islam mencakup itu semua. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Di sini muncul kata Islam. Apa definisi Islam di dalam ayat ini? Agama secara keseluruhan. Baik masalah usul, masalah furu', baik masalah keyakinan, ucapan atau perbuatan. Nah, itu Islam pengertiannya seperti itu, luas ya. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana Allah berfirman, ayat ini sudah kita baca tadi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Di sini hanya disebut Islam saja. Tidak ada disertai dengan penyebutan kata yang lain seperti iman dan ihsan. Maka Islam di sini artinya adalah agama secara keseluruhan. Fadallat hadihin nususu ala annal islama inda dhikrihi mufradan yashmalu ad-dina kullahu. Ya, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kata Islam disebut secara sendiri tanpa menyebutkan kata yang lain, maka dia mencakup agama secara keseluruhan. Jelas ma'asyiral muslimin. Lalu di sini beliau berkata, al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, an yuzkarul Islam, kata Islam disebutkan makrunan disertai bidzikril iman, dengan penyebutan iman. Islam disebutkan berbarengan dengan kata iman. Fayuradu bihi, maka yang dimaksud dengan Islam dalam kondisi yang kedua ini, jami'u al-a'mali wal-aqwali zahirah. Kalau Islam dan iman disebutkan, maka yang dimaksud dengan Islam adalah kata yang mencakup seluruh amal-amal dan ucapan-ucapan yang sifatnya zahir, yang nampak. Salat, zakat, puasa, haji. Itu kan nampak. Ya, nampak. Kama fi qawlihi ta'ala, Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Allah katakan, Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, Arab Badui, ya mereka berkata, amanna, kami beriman. Kami beriman. Lalu apa kata Allah? Kullam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Katakan, kalian jangan katakan beriman. Tapi katakan kami sudah Islam. Jadi ada sebagian orang Arab, Badui, mereka mengatakan kami amanna, kami beriman. Lalu Allah katakan, jangan katakan kalian beriman, tapi katakan kami aslamna, kami ini sudah masuk Islam. Perhatikan, di sini Islam disebutkan dengan iman. Maka Islam dalam pengertian yang kedua, ketika dia disandingkan dengan kata yang lain, maka Islam di sini adalah al-a'mal wal-aqwal az-zahirah. Aktivitas-aktivitas, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang sifatnya zahirah, yang nampak alias terlihat. Jelas, ma'asyiral muslimin? Wa kama fi hadithi Umar al-mashhur inda muslimin. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab, hina sa'ala Jibrilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam anil Islam, yaitu saat malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi tentang apa itu Islam. Fadhakara asyhadatain, maka saat itu Nabi menyebutkan dua kalimat syahadat, wassalah, wassiyam, wazzakah, walhajj. Jadi ketika Nabi ditanya, apa sih Islam ya Rasulullah? Islam, ucapkan syahadat. Ucapkan dua kalimat syahadat. Zahir. Laksanakanlah salat. Zahir, terlihat. Tunaikanlah zakat. Zahir, terlihat. Kerjakanlah puasa. Dia amalan badan, zahir. Lalu pergilah haji, zahir. Jadi Nabi mendefinisikan Islam dengan amal-amal atau ucapan-ucapan az-zahirah yang nampak. Jelas ya? Jadi kalau pemirsa ditanya, ada berapa definisi Islam? Maka katakan, Islam kalau hukum asalnya dia mencakup seluruh bagian dari agama. Kapan Islam mencakup seluruh bagian dari agama? Ketika dia disebut tanpa menyebutkan kata yang lain. Tapi kalau kata Islam disebut dengan menyertakan kata yang lain, contohnya iman, maka Islam lebih sempit, yaitu terbatas amalan-amalan yang zahir. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang batin? Itu iman. Itu namanya iman. Jelas ya? Baik. Lalu dikatakan di sini, wa kulluha min a'malil jawarih. Kalau kita perhatikan definisi Nabi ketika menjelaskan Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, semuanya amal-amal jawarih, amal-amal anggota badan. Summa kemudian lamma sa'alahu anil iman, tatkala Jibril bertanya apa itu iman, zakarul al-umur al-i'tiqadiyah, Nabi menyebutkan perkara-perkara yang kaitannya dengan keyakinan. Summa lamma sa'alahu anil ihsan, kemudian Jibril bertanya tentang masalah ihsan, zakara tahsin al-zahir wal-batin, maka beliau menyebutkan bagusnya kondisi di luar dan di dalam. Kama fi hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas, sebagaimana dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, malak la tu'ti fulanan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan kepada si fulan? Wa fa wallahi inni la arahu mu'minan, demi Allah aku meyakini dia itu mukmin. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak beri kepada si fulan? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku kalau aku yakin dia mukmin ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, au musliman? Engkau yakin dia mukmin atau muslim? Ya, coba perhatikan. Jadi saat berkata ya Rasulullah, kenapa si fulan enggak dikasih? Dia juga kan orang mukmin. Nabi berkata orang mukmin atau orang muslim. Orang mukmin atau orang muslim. Artinya Nabi membedakan antara iman dengan Islam. Mana yang lebih tinggi? Iman lebih tinggi, ya. Iman lebih tinggi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan di sini oleh beliau muallif Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau berkata, "Wa syara'i'ul Islami katsiratun jiddan." Syariat Islam itu banyak sekali. Minha arkanuhu. Di antara syariat itu ada yang sifatnya rukun-rukun. Wa minha al-jihad, contohnya ada yang namanya jihad. Ada juga yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, itu syariat agama. Wa jami'u ma yajibu aw yustahabbu fi'luhu minal aqwal, dan semua yang wajib dikerjakan atau yang sunnah dikerjakan berupa ucapan. Wa min a'malil jawarih, atau berupa amal-amal badan. Wa yadkhulu fi dzalika tarkul muharramat, dan masuk ke dalam definisi syariat adalah meninggalkan yang haram. Minal aqwali wal af'al, baik perkataan ataupun perbuatan. Idza tarakahal abdu ibtigha'a wajhillah, ketika seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah. Jadi meninggalkan maksiat karena Allah berpahala. Tapi kalau meninggalkan maksiat karena tidak mampu, ya, tidak mampu, tidak ada pahalanya. Misalnya seseorang mau masuk ke rumah orang lain, mau mencuri, tapi dia lihat pagarnya tinggi sehingga dia tidak jadi mencuri. Apakah dia dianggap orang yang meninggalkan maksiat? Secara bahasa iya, dia meninggalkan maksiat. Tetapi secara syariat dia tidak mendapatkan keutamaan, karena dia meninggalkannya bukan karena Allah, tetapi karena pagar yang tinggi. Jelas ma'asyiral muslimin? Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa arkanul Islam, adapun yang dimaksud dengan rukun-rukun Islam, wa hiya asasuhu, adalah pondasinya. Jadi amal itu ada inti-intinya. Inti-inti dari amal kita sebut dengan istilah rukun Islam. Allati yubna 'alaiha, yang mana amal-amal yang lain dibangun di atas amal-amal ini. Asasan li baqiyati syara'ihi, dan ini menjadi pondasi untuk syariat yang lain. Khamsatun, ada lima. Kama ja'a fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang di dalam sunnahnya Nabi. Wa hadhil arkan, adapun rukun-rukun ini adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa siyamu ramadan, wa hajju baitillahil haram. Lima. Ini pondasi amal. Dibangun di atas pondasi amal ini macam-macam ibadah. Tapi pondasinya lima. Syahadat, salat, zakat, ya, saum, haji, itu pondasinya. Ya, inti-inti ibadah ya lima itu, ya. Wa minal adillah, adapun di antara dalilnya, ala anna hadhil arkanal khamsata arkanun lil Islam. Adapun dalil bahwa poin-poin yang lima ini adalah rukun Islam, hadis Jibril as-Sabiq, hadis Jibril yang sudah kita bahas, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima rukun. Syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna muhammadan rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan, berpuasa di bulan ramadan. Wal hajj, dan yang kelima adalah haji. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik ma'asyiral muslimin, ini poin yang bisa kita bahas. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita memasuki pasal yang kedua terkait dengan rincian definisi al-iman.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa boleh seorang istri bersedekah tanpa sepengetahuan suaminya yang harta berasal dari orang tua istri dan dikelola oleh suami dan berkembang karena suami tidak gemar sedekah dan lebih suka menumpuk harta? Wallahualam bisawab, ya, kalau memang harta itu berasal dari warisan istri, maka istri memiliki bagian di dalam harta tersebut. Istri memiliki bagian, bahkan istri pemilik. Adapun suami hanya sebagai apa istilahnya, sebagai mudharib, orang yang apa istilahnya, orang yang diamanahkan untuk mengelola, bukan memiliki. Artinya kalaupun suami mendapatkan sesuatu, ya mendapatkan bagi hasil harusnya. Tetapi harta pokok tersebut adalah milik istri. Kalau memang itu dia dapatkan dari warisan orang tuanya, maka istri boleh saja, ya, mengambil harta yang memang miliknya, yang dia dapatkan dari warisan orang tuanya, untuk dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh adalah ketika apa namanya, ketika harta itu murni milik suami, usaha suami, maka tidak boleh. Ya, ketika ada seorang sahabiyah yang menceritakan suaminya yang kikir, yang pelit, maka Nabi Muhammad berkata, khud ma yakfiki wa auladaki. Ambillah dari harta suamimu itu apa yang cukup untuk memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu, dan tidak boleh lebih dari itu. Ya, kecuali yang wajib, misalnya zakat mal, itu pun nanti yang mengurus bukan istri, tetapi pemerintah dalam hal ini yang ditunjuk untuk mengelola harta zakat. Allah alam bisawab. Pertanyaan nomor 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika dalam Islam tidak mengenal karma baik maupun jelek, tetapi mengapa anak saudara kandung terkadang mendapat balasan atas perbuatan orang tua saudara yang menzalimi orang lain? Itu Allah bisa, ya. Pertama, saya tidak paham apa definisi karma. Kalau yang dimaksud dengan karma adalah sebagaimana kalian berbuat, kalian akan dibalas, ya artinya jatuhnya ke kita. Apa yang kita lakukan akan kita petik hasilnya. Ya, akan kita petik hasilnya. Adapun orang-orang yang kaitannya, mohon maaf, dengan anak-anak kita misalnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Walaupun biasanya seorang anak yang hidup tumbuh di satu rumah yang memiliki apa lingkungan yang jelek, dia akan terbawa jelek. Bukan karena Allah menzalimi si anak tersebut, tidak. Tetapi itu sudah menjadi satu sunnatullah. Orang bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu. Artinya sebagaimana dikatakan, kamatudanu, kamatadinu tudanu. Hati-hati. Sebagaimana kalian berbuat, begitulah kalian akan dibalas. Maksudnya, barangkali hari ini kita kurang baik kepada orang tua kita. Ingat, kita pun kelak akan menjadi tua. Anak-anak kita pun akan menjadi besar. Kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal manusia. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, artinya itu adalah satu hukum yang adil yang Allah gariskan di alam semesta. Maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai kalian. Kalau kita ingin dihormati oleh manusia, ya kita menghormati manusia. Kita ingin disayang oleh manusia, kita menyayangi manusia. Itu kaidah yang memang tidak bisa diubah. Dia sudah menjadi kaidah yang sifatnya sunnatullah, ketentuan Allah di alam semesta. Allah alam bisawab. Hamba Allah di Depok. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Ya. Baik. Kalau saya mau tanya mengenai ini, apakah kalau sedekah ke orang suami itu istrinya dapat juga? Sama. Yang kedua, kedua, kalau kita, kalau suami bersedekah membangun masjid, apakah istri harus membangun juga apa dapat dari pahalanya dari situ? Yang kedua, Ya udah Pak Ustaz, itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya suami bersedekah, apakah istrinya dapat keutamaan, dapat kebaikan? Allah alam bisawab ya. Tentunya ketika kita menjadi sebab, ya, ketika kita menjadi sebab suami kita melakukan kebaikan, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bersedekah untuk masjid, berinfak untuk perjuangan agama Islam, maka istri yang menjadi sebab misalnya istri mengajak suaminya ke pengajian, istri mengajak suaminya untuk belajar ilmu agama, atau istri memberikan nasihat, ya, maka dia mendapatkan bagiannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya istri tidak ada sebab sama sekali, artinya itu murni inisiatif suami? Apakah istri mendapatkan kebaikan dari kebaikan suami? Iya, dia tetap mendapatkan kebaikan dengan syarat, ya, dia memenuhi standar minimal dia mendapatkan kebaikan. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya seorang wanita kalau dia menjaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kesucian, kehormatan saat suami tidak ada di sisinya, dan dia taat kepada suaminya, dia tidak bisa bersedekah seperti suaminya bersedekah karena dia di rumah. Dia tidak bisa mencari nafkah. Tapi dia memenuhi 4 kriteria ini. Salat dijaga, puasa dikerjakan, kesucian terjaga dengan baik, suami dia taati dengan sebaik mungkin. Kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, wanita lebih mudah masuk surga daripada laki-laki. Karena banyak hal-hal yang dibebankan atas laki-laki tidak dibebankan atas wanita. Misalnya berjihad, berperang, melaksanakan sholat berjamaah, mencari nafkah. Itu semua dibebankan kepada laki-laki dan tidak dibebankan kepada perempuan. Tetapi kalau perempuan, ya, dia mendukung kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, tentunya dia mendapatkan kebaikan. Oleh karenanya di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mana keimanannya ini diikuti oleh anak keturunannya, artinya keluarganya mengikuti ayahnya dalam kebaikan, alhaqna bihim, maka akan kami kumpulkan mereka kelak di surga, suami, istri, dan anak-anaknya. Di ayat yang lain Allah berfirman, Allah katakan dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasab hisaban yasira, maka mereka akan mendapatkan perhitungan yang mudah. Setelah perhitungannya mudah, wayang qalibu ila ahlihi masrura, dia akan balik lagi menemui keluarganya. Jadi di akhirat nanti bisa berkumpul dengan keluarga masrura dalam kondisi bahagia. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina dari Jakarta mau bertanya, berdoa pada sholat sunnah di waktu sebelum salam boleh tidak? Bukan hanya boleh, bahkan diperintahkan oleh Nabi. Nabi Muhammad setelah mengajarkan tasyahud, beliau berkata, summa liyakhtar minad du'ai ma'ajabahu. Kalau kalian sudah beres baca tasyahud, lanjutkan dengan berdoa dengan doa-doa yang kalian sukai. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi, misalnya berlindung dari 4 hal, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai akhir, lalu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, begitupun doa Allahumma gfir lima qaddam tuwa ma asrar tuwa ma a'lan tuwa ma anta alamu bihi minni, begitupun doa Rabbana atina fid dunia hasanah, dan doa-doa yang lain. Itu diperbolehkan setelah tasyahud dan sebelum salam. Ada penelpon, Bapak Suryan Syah dari Sampit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Gini Ustaz. Mohon maaf. Dengan anjuran Ustaz. Halo. TV-nya dimatikan dulu, mohon maaf Bapak. Sebentar ya, nanti dinyalakan. Sebentar ya. Iya, sebentar. Baik. Sebentar. Sebentar ya. Enggak ada motel ya. Baik. Oke. Jumat saya ini saat setiap Jumat, setiap habis sholat Jumat. Iya. Imam itu loh, setelah salam sholat Jumat itu. Iya. Nah, itu disuruh baca surah Fatihah 7 kali. Surah Qulqulah 7 kali. Iya. 7 kali. Iya. An-Nas 7 kali. Iya. Jadi Imam itu dan Pak Anjeda setelah salam langsung baca Fatihah. Ya kan kita istighfar dulu ya. Tidak langsung asal rahmatullah sama Allah apa sih apa dia baca tujuh kali itu. Iya. Walau tujuh kali terus. Iya Pak. Apa ya ada dasarnya Ustaz. Baik, itu saja Pak Suryansyah. Kedua lagi. Baik. Itu kita sudah masuk masjid hari Jumat itu. Orang usul tahiyatul masjid. Iya. Ini orang di masjid itu disanjurkan untuk berzikir dengan suara yang keras. Berkira 25 terus pokoknya ada 16 biji keras di atas 8. Jadi suruh membaca istriq umat membaca-baca nah, macam dengan gula kalau kita surat dari masjid ini lalu dia khusus bagaimana istriq ini memang ada anjurannya kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Suryansyah di Sampit senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kesehatan dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Allah alam bisawab ya, kita tidak mendapatkan dari apa namanya tidak mendapatkan dalil terkait dengan apa yang biasa dilakukan di kampungnya Pak Suryansyah. Membaca setelah Jumatan Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali dan Al-Ikhlas, An-Nas yang lain sebagainya, itu kita tidak mendapatkan dalilnya. Ya, dan tentunya kalau seandainya ada yang bisa mendatangkan dalilnya bahwa hal itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tentunya kita amalkan. Ya, dan kalau kita belum mendapatkan dalilnya, maka berlakulah kaidah al-aslu fil ibadati haramun. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Artinya kita tidak boleh menetapkan satu amalan ibadah kecuali kita bisa mendatangkan dalilnya. Ya, bisa mendatangkan dalilnya. Oleh karenanya dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Artinya tidak diterima, tidak berpahala. Dalam hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Rasulullah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama kami ini yang tidak kami ajarkan, maka dia tertolak. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya Ashabus Sunan, Rasulullah bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang muhdats yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah kebid'ahan dan kebid'ahan adalah sesat. Begitu kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita diperintahkan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Khuzu anni manasikakum. Kata Nabi, ambillah dariku tata cara kalian manasik, yaitu ibadah. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma'atakumur rasul fakhuzuhu." Apa yang datang dari Rasul maka ambillah. wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Perintah Nabi setelah salat jelas. Ya, zikir-zikirnya jelas riwayatnya. Dengan mudah kita bisa mendapatkannya. Ya, di pondok-pondok pesantren ada kitab misalnya Bulughul Maram. Ya, tinggal dibuka Kitabus Shalah dalam kitab Bulughul Maram. Ya, di Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram menulis bab yang berjudul Kitabus Shalah. Dan di akhir Kitabus Shalah ada azkar, azkarus shalah. Dari mulai istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali, sampai akhir itu sudah diriwayatkan. Tinggal bagaimana kita mengamalkan. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Apa yang sudah diajarkan oleh Nabi tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Tadi ayatnya sudah kita baca. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah kecukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, ini ya. Jadi kita tidak tahu ada dalil yang sahih terkait dengan permasalahan tersebut. Begitupun jawabannya sama dengan permasalahan yang kedua, yaitu membaca zikir dengan suara yang keras sebelum sholat Jumat. Itu tidak kita dapatkan apa namanya anjuran atau contoh dari Rasul dan para sahabatnya. Lau kana dzalika khair lasabakuna ilaihi. Dan seandainya hal itu bagus, sering kan kita bilang, untuk apa sih Anda bicara-bicara yang begitu? Itu kan bagus, orang zikir, kenapa Anda permasalahkan? Kita katakan lau kana dzalika khair lasabakuna ilaihi. Kalau memang hal itu bagus dikerjakan sebelum Jumatan, tentulah Rasul, para sahabat, para tabi'in sudah mendahului kita untuk melakukan itu. Karena mereka adalah orang yang paling hirs, paling semangat dalam melakukan kebaikan. Jadi berusaha, makanya dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya al-iqtisad ya sederhana tapi sesuai dengan sunnah. Ya, al-iqtisad yaitu melakukan ibadah tidak banyak, sederhana sedikit, sesuai dengan sunnah, itu jauh lebih baik daripada kita melakukan banyak ibadah tetapi menyelisihi sunnah, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Pertanyaan keempat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zalim apabila anak paling besar tidak membagi-bagikan harta warisan, sedangkan kedua orang tuanya sudah lama wafat? Iya, zalim. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, zalim. Ya. Kalau dasarnya adalah hawa nafsu, zalim. Asik, zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan aturan Allah, maka mereka orang-orang zalim. Ya, wattaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Ya, dan dunia ini tidak lama. Tidak akan kita bawa mati. Oleh karenanya jangan mati-matian kita untuk mengejar sesuatu yang tidak kita bawa. Ya, makanya Nabi berkata, mana yang lebih kalian cintai, harta kalian atau harta anak-anak kalian? Para sahabat berkata, kami lebih mencintai harta kami dibandingkan harta anak-anak kami. Maka Rasulullah berkata, harta kalian adalah apa yang kalian infakkan. Adapun yang tidak kalian infakkan, kelak akan kalian tinggalkan. Ya, bukan milik kalian. Oleh karenanya untuk apa kita habis-habisan mengejar harta, rusak silaturahmi, ya, rusak agama kita untuk sesuatu yang tidak akan kita bawa pulang. Tidak akan kita bawa ke kuburan. Yang kita bawa cuman amal ibadah kita, sedekah kita, infak kita. Oleh karenanya jangan sampai ya la tagurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sampai kehidupan dunia ini menyilaukan mata kita, memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Baik. Pertanyaan kelima dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, bagaimana jika kita mendapatkan bantuan dari gereja yang melaksanakan kegiatan tersebut di masa pandemi? Boleh diterima atau tidak? Wallahu a'lam bissawab ya. Ini masalah muamalah ya, bukan masalah ibadah. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW meninggal dalam kondisi baju perangnya tergadai di orang Yahudi. Beliau meminjam beberapa kilo gandum, sebagai gantinya beliau menggadaikan baju perangnya, baju besinya. Islam tidak melarang kita bermuamalah dengan mereka. Hanya saja saya berwasiat, hendaknya orang Islam bisa menjaga kehormatannya. Jangan mencari-cari ridho orang-orang kafir. Jangan mencari-cari ridho orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya izzah. Kita harus punya kehormatan. Kita harus punya kemuliaan. Ya, wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa lemah, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian ini orang-orang yang tinggi kedudukannya kalau kalian beriman. Jadi jangan kita merendahkan diri kita di hadapan mereka. Ya, mencari-cari apa namanya? Mencari-cari ridho mereka. Mencari-cari apa namanya? Agar mereka senang dengan kita. Ya tidak perlu, ya bermuamalah saja. Yang menentukan rezeki kita Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita apa namanya? Mencari-cari kehidupan dari mereka. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai orang tua memiliki tanah luas 6.000 meter. Ada istri satu, anak perempuan dua, laki-laki satu. Cara pembagian untuk ahli waris bagaimana sesuai sunnah? Allah alam bisawab, kalau seandainya kelak Allah takdirkan umur seseorang tidak panjang, dia punya tanah 6.000 meter, ada istri dapat 1/8 dari peninggalan tersebut. Anak perempuan dua, anak laki-laki satu, maka mereka... karena ada anak laki-laki maka disebut dengan asobah. Asobah itu mengambil sisa setelah diambil oleh ashabul furud. Ashabul furudnya dalam kasus ini adalah siapa? Istri. Dan kalau ada nanti lihat, ada enggak ibunya, ibu dari pemilik tanah 6.000 meter itu. Kalau ada pun mereka nanti bisa dapat bagian. Ya, tetapi kalau ashabul furud artinya orang-orang yang bilangannya sudah ditentukan sudah dapat, sisanya dikasih ke anak. Taruhlah cuma tiga orang, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Maka istri ambil 1/8 dari 6.000 meter itu, sisanya diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan perhitungan lidzakari mithlu hazzil unthayaini. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Semarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz. Iya. Yeah. Kalau apa? Susu sahwi itu. Iya. Yeah. Akan dilaksanakan sesudah sholat atau kapan sebelum sholat? Sebelum salam. Sebelum salam, karena dilaksanakan sesudah salam. Pertanyaannya. Baik, itu saja Ibu. Ya. Baik. Allah alam bisawab ya. Tentunya hadis-hadis tentang sujud sahwi banyak. Hadis-hadis tentang sujud sahwi banyak. Ada yang menunjukkan bahwa sujud sahwi itu sebelum salam. Ada yang menunjukkan sujud sahwi setelah salam. Ya. Di mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu sebelum salam. Misalnya saya contohkan ibu lupa tasyahud awal. Salat maghrib harusnya rakaat kedua tasyahud awal, tapi ibu lupa. Ibu langsung bangun lalu berdiri, lanjutkan ke rakaat ketiga. Lalu ketika sampai di tasyahud akhir, ibu tasyahud attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat sampai akhir. Kalau sudah selesai baca tasyahud, harusnya kan ibu salam. Tapi karena ibu meninggalkan tasyahud awal, sebelum salam, ibu sholat lagi dua kali. Sujud dua kali. Sujud pertama, subhanarabbil a'la wa bihamdi, tiga kali, bangun. Langsung sujud lagi, subhanarabbil a'la, bangun, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu begitu. Ya itu begitu. Begitupun dalam kasus ibu misalnya ragu. Saya sudah rakaat dua atau tiga ya. Salat maghrib, ambil yang lebih kecil, dua. Artinya tambah lagi satu rakaat, nanti sebelum salam kita sujud sahwi dua kali. dengan cara yang tadi saya sebutkan, tasyahud, tasyahud akhir ya, beres kita membaca innaka hamidum majid, lalu kita sujud dua kali, satu kali subhanarabbil a'la, bangun lagi, sujud lagi, baru salam ya. Atau ibu misalnya kurang rokaat, salam di rokaat yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, lalu dikatakan oleh anak, ibu kok cuma dua rokaat? Oh iya cuma dua rokaat, ibu juga tadi sempat ragu, tambah satu rokaat lagi ya. Lalu sebelum, setelah tasyahud, sebelum salam, kita sujud sahwi dua kali, baru salam. Itu walaupun memang khilaf, sebagian ulama membedakan antara nanti menambah atau mengurangi, ragu dan lain sebagainya, tapi yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang bisa kita amalkan, adalah tidak masalah kita melakukannya sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari kita sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.